lambat merantai langkah perjalanan kita. Berjuta cerita terukir dalam menjadi sebuah dilema. Mengertikah engkau perasaanku tak terhapuskan? Malam menangis tetes membasahi mata hatiku. Mencoba bertahan di atas puing-puing cinta yang telah rapuh. Apa yang ku genggam tak mudah untuk aku lepaskan. Aku terlanjur cinta kepadamu telah ku berikan seluruh hatiku. Tapi mengapa baru kini kau pertanyakan cintaku? Aku pun tak mengerti yang terjadi. Apa salah dan kurangku padamu? Terlambat sudah untuk dipersalahkan, karena sekali cinta aku tetap cinta. Mudah untuk